ada macam-macam dan sebagainya, itu bisa tobat. Kenapa Anda yang mengalami situasi lebih modern kok berpikirnya jauh di bawah standar jahiliyah? Halo? Kenapa tersenyumnya? Nabi aja yang paling hebat, status kemanusiaannya sempurna sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai rasul, tetap wafat. Maka siapa kita yang menolak kematian? Tercantol dengan dunia terlampau tinggi atau maksiat yang belum ditobati? Pengen disayang, siapa yang sayang? Jangan bikin bingung malaikat ah. Sehebat-hebatnya status yang disandang saat di dunia, pada akhirnya akan punah. Kalau bukan dunia meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Dan semua sifat yang ada di dunia itu pasti akan rusak. Fana sifatnya. Itu ada gelas. Dibiarkan, gak usah diapa-apakan. Rusak sendiri. Itulah dunia. Jadi mempertahankan apapun pada akhirnya hilang. Itulah dunia. Jabatan apakah selamanya? Tidak, ada batasnya. Kekayaan ada batasnya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, semua dalam konteks berkehidupan di sini, dimanapun tempatnya di bumi ini, mau di tanah kusir, Jakarta, di Jawa secara umumnya, di Sumatera atau Indonesia secara umumnya, ataupun di luar Indonesia, pada akhirnya sifatnya tetap sama. Sepanjang di sini, ini. Sepanjang di Ardun, sifatnya ini. Ardun itu tempat yang dipijak. Sekalipun keluar dari bumi, tinggal di bulan, tinggal di Mars, setiap memijak itu Ardun namanya. Tetap, tetap. Fana juga. Wafat juga, selesai juga. Nah ini, maaf-maaf sekali. Bukan sekedar diketahui, tapi harus disadari. Kalau hanya tahu, anak kecil pun tahu. Tapi kalau sadar, membuat kita berpikir, dari berpikir itu kita menyiapkan diri. Jadi setelah pergi dari sini, pulangnya kemana? Kan pertanyaan dasarnya. Ya. Nah, ada karakteristik orang yang memahaminya hidupnya di sini saja. Kalau sudah selesai, ya selesai. Nggak ada kehidupan lagi. Itulah fase berpikir awal kalangan masyarakat jahiliyah sebelum ayat Quran turun. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Oh, kami itu kalau meninggal, ya sudah selesai. Nggak ada hidup lagi. Itu konsepsi dasar jahiliyah. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan, kehidupan itu cuma sekarang, setelah itu gak ada kehidupan lagi. Kita katakan, Anda terlambat. Orang jahiliyah 15 abad lalu sudah pernah menyampaikan itu sebelumnya. Dan argumen mereka dipatahkan, digugurkan oleh Al-Quran sehingga mereka taubat. Jadi orang jahiliyah saja yang belum ada Google, belum ada listrik, belum ada PLN, belum ada macam-macam, ya, belum ada kenaikan harga, belum ada macam-macam dan sebagainya, itu bisa taubat. Kenapa Anda yang mengalami situasi lebih modern kok berpikirnya jauh di bawah standar jahiliyah? Halo? Kenapa tersenyum? Kita ngaji tafsir ya. Nah, ini poinnya. Nah, jadi kita mesti sadar dulu. Dan kesadaran itu ditampakkan oleh Allah lewat indrawi kita. Pernah melihat, menyaksikan jenazah itu diantarkan ke kuburan? Pernah. Pernah melihat, disaksikan, sekarang banyak kan di media-media, bahkan di media sosial, orang-orang yang saat menjelang wafatnya pernah melihat? Pernah ya? Artinya, wafat itu nyata kan? Meninggal itu nyata kan? Oke, kita sepakat dulu bahwa setiap orang yang hidup pasti wafat. Setiap yang bernyawa itu pasti wafat. Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Baik, saya tuliskan. Ada al-maut di sini. Maut itu kematian. Mati itu dari bahasa Arab. Ya, mati itu yang dapat maut. Yang dapat hadiah maut, ya, ya mendapatkan kematian. Ada kematian. Pelan-pelan. Yang akan mendapati maut, ya, CM, calon meninggal. Ya. Kita semua CM nih, CM. Saya juga ya, semua calon mening sudah difonis kita. Fonisnya ajal namanya. Fonisnya apa namanya? Ajal. Bukan di Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Jangankan 1-2 orang, semua generasi yang berkehidupan di Ardun dengan sifat dunia itu pasti punya batas waktu hidup. Yang dirahasiakan oleh Allah supaya kita semangat menjalani hidup sekaligus waspada kapan saja ajal tiba kita siap. Itu maksudnya. Jadi hikmah sifat ini dirahasiakan ajal supaya kita terus waspada, berbuat baik terus. Dan sadar, makanya kata para ulama, kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika wafat, supaya maksiat itu tidak jadi dilakukan. Ada tawaran korupsi, bayangkan bagaimana kalau menerima itu wafat. Sehingga dengan kesadaran penuh itu, takut untuk berbuat itu, tinggalkan. Ya, ada tawaran untuk nyogok misalnya, bayangkan saat nyogok itu wafat. Ya, sehingga ketika itu terfikir dilakukan, kita tarik mundur, gak jadi dilakukan. Bagaimana ketika wafat dikenal dalam wafat dalam keadaan sedang korupsi, disebutkan koruptor, viral di dunia dengan perbuatan jahat, viral di akhirat dengan maksiat. Ya, itu kan sesuatu yang harusnya menyentuh kepada jiwa itu. Ya, paham ya? Nah, ini dia ajal namanya. Ah, kemudian setiap kita karena sudah mendapatkan ajal, maka sudah pasti akan pulang. Calon meninggal, yang akan meninggal, itu bahasa Arabnya disebut dengan mayyit. Ada tasydidnya. Mayyitun, mayyitun. Ditemukan di mana? Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau memang rasul. Engkau rasul terbaik. Khuluquhul Quran wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau rasul terbaik, nabi terbaik, orang istimewa, tapi tetap engkau manusia, engkau punya nyawa, engkau meninggal, wafat. Dan mereka pun semua yang punya nyawa pasti meninggal juga. Nabi aja yang paling hebat, status kemanusiaannya sempurna sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai rasul, tetap wafat. Maka siapa kita yang menolak kematian? Calon meninggal, bahasa Arabnya mayyit, ada tasydidnya. Jelas? Mayyit. Nah, tasydid ini diambil oleh maut. Siapa yang ngambilnya? Ditugaskan oleh Allah, malakul maut namanya. Malak yang diberikan wewenang maut, membawa maut. Ditemukan di mana? Quran surah 32 ayat 11. Tiap hari Jumat ada baca. Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat 11. Paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Muhammad SAW viralkan kepada orang yang sering bertanya, siapa yang membawa maut? Katakan, aku berikan kewenangan pada satu makhluk, malakul maut namanya, yang sering dikenal dengan Izrail. Malakul maut, malaikat yang diberi kewenangan membawa maut. Tuh, Quran tuh indahnya begitu, semua dijelasin, enggak ada ayat. Nanti ayat memberikan petunjuk umum, hadis mendetilkan, di mana ditemukan yang begitu? Kalau bukan pencipta kita, mustahil bisa menerangkan ini dengan sempurna. Ya. Ini satu bukti kebenaran Quran. Lalu ke sini diambil nih, ambil tasdidnya, syiddah, ambil. Kalau ini diambil harf, ini secara bahasa pun saya kan jurusannya juga fikih lughah di bahasa. Untuk mendalami Quran, makanya disertasi saya ini salah satunya tentang analisis bahasa terhadap bahasa Quran dari tafsirnya Ibnu Asyur. Saya menganalisis 30 jilid dari semua Quran 30 juz ya. Nah, mudah-mudahan sebentar lagi akan diujikan. Itu yang salah satu disertasi yang kami tuliskan. Nah, yang paling menarik adalah dari segi bahasa pun indah, ada mukjizatnya. Ambil tasydidnya, maka tinggal sukun. Tuh. Jadi mayit. Mayitun. Apa bedanya dengan yang ini? Kalau mayitun masih hidup, cuman akan wafat. Kalau yang ini sudah wafat, disebutnya mayit. Kalau dibawa ke keranda, diangkat jadi jenazah. Paham di sini? Nah, jadi di sini ada maut, di sini ada mayit, di sini ada mayit. Kalau sudah bulatan di atasnya begini, berarti sudah meninggal. Ini poinnya. Jadi singkatnya, meninggal. Dari sini masuk ke alam pemisah, waiting room. Waiting room, tunggu sebentar. Pemisah itu karena ada alam setelah ini. Pemisah dalam bahasa Arab disebut dengan barzakh. Barzakh, bainahuma barzakhulla. Ya bagian, makanya disebutnya alamnya alam barzakh. Ya. Nah, keadaan yang di alam barzakh itu berlalu disebut dengan qabr, tempatnya disebut maqbarah, sifatnya dengan disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Tempat keadaannya disebut dengan kubur. Oh, ada yang lapang, yang nyaman, yang terang, yang indah dan macam-macam ada. Ya, kalau mau dikeluarkan banyak ayatnya, seperti Ali Imran misalnya, kalau yang mau paling tinggi Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada orang-orang yang masuk ke kuburnya mendapatkan kenikmatan luar biasa, enak semua nikmat, sampai-sampai kalau dia mampu, kalau mampu kata Quran, dia akan datangi keluarganya mengatakan, jangan banyak sedih, jangan menangis, apalagi meratap-ratap, jangan lakukan, kami di sini lebih enak daripada di situ, kalau bisa cepat nyusul ke sini. Mau? Halo, kenapa tidak yakin? Orang beriman itu siap menghadapi kematian, harus yakin, mati kapan aja, masa nggak siap? Harus siap. Kalau masih ada rasa takut, berarti ada dua. Tercantol dengan dunia terlampau tinggi, atau maksiat yang belum ditaubati. Itu serius. Nanti kalau sudah melewati fase itu, tenang, kapan aja dipanggil siapa aja. Hak Allah kan untuk memanggil kita. Terserah mau kapan aja pulang, terserah Allah. Allah yang punya. Kita kan punya Allah. Mau diambil kapan pun kan mesti siap. Siap kalau sekarang wafat? Ya, banyakin istighfar. Tenang. Jadi kalau dalam keadaan apapun kita sedang taubat, istighfar, salawat, istighfar, salawat. Mudah-mudahan wafatnya sedang istighfar. Ya, mudah-mudahan begitu. Biasakan yang baik-baik. Istighfar itu tinggi sekali. Dan diantara yang paling Allah sukai. Diantara yang paling Allah sama wudu, jaga wudu. Wudu itu keutamaannya nanti ada di hadis Muslim. Itu bagus sekali. Masya Allah indah sekali. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini perhatikan kalimatnya ya. Ya, au kama qala Rasulullah SAW au bima ma'na. Siapapun yang berwudu, man yatawadda, fayubliu au yusbighul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Fayaqulu, dan dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan wa anna Muhammadan rasulullah. Perhatikan. Maka dikatakan kepadanya di hari kiamat, faqila lahu yaumal qiyamati, udkhulil jannata min ayyiha syi'ta. Masuklah ke pintu surga yang 8 pintu itu dari manapun yang kamu inginkan. Tapi bukan berarti enggak ada implikasi dari situ, bukan. Jadi bukan sembarangan jaga wudu, tidak begitu. Orang yang wudunya benar, terjaga wudunya, maka dia akan terjaga dari perbuatan maksiat. Orang wudu itu kalau wudunya benar, itu tidak akan berbuat maksiat. Terjaga. Ya kalau enggak maksiat pasti masuk surga. Pengertiannya begitu. Kalau ada orang komitmen terhadap dirinya sampai wafat akan menjaga diri dari perbuatan maksiat, maka diberikan hadiah besar oleh Allah, masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Ini orang baik, orang baik. Nah singkatnya, ini wafat dalam kubur, masuklah kemudian fase yang terakhir. Akhir sesuatu dalam berkehidupan bagi makhluk yang tidak ada setelah itu kehidupan lagi, maka ditambahkan dari kata akhir itu dengan ta. Dari kata akhir tambahkan tak menjadi akhirat. Akhirat. Nah, akhirat. Ini sifat menunjukkan kepada sesuatu yang akhir. Ujung sesuatu yang gak ada ujungnya lagi. Ya, ini kan ada tembok nih. Tapi kan setelah itu ada ruang lagi kan? Ada ruang lagi terus gitu ya. Nah ini ujung gak ada ruang lagi setelah itu. Gak ada kehidupan lagi setelah itu. Maka tambahkan kata akhir dengan tak. Menjadi akhirat. Ini yang pertama dunia. Ini yang terakhir. Yang pertama lawan dari sifat yang terakhir disebut dengan ula namanya. Al-ula. Nah, muncullah kemudian firman Allah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nyambung semua. Nah, nanti teman-teman sekalian. Akhir kehidupan tuh di sini nih. Jadi ini puncaknya. Gak ada kematian lagi. Kalau di sini masih wafat. Pindah ke sini. Waiting room. Jadi kalau di sini meninggal. Semua status dunia hilang. Gak ada beda kalau udah sampai sini. Ya, makanya kalau udah masuk alam kubur, sifat dunia hilang. Sifat dunia hilang. Semuanya sudah berharapnya satu gelar kan, almarhum. Itu aja kan? Apapun itu statusnya, berharapnya almarhum. Almarhum itu yang disayang. Kalau pengen disayang, berbuat baik. Dia udah banyak maksiat, mabuk iya, zina iya, korupsi iya. Meninggal almarhum. Pengen disayang, siapa yang sayang? Jangan bikin bingung malaikat ah. Malaikat ke situ, segera kamu marhum, boom, boom, boom. Nah ya, nah, jadi Quran tuh begitu, kita ngaji tuh ada aja gitu, semua nyambung semua. Nah ini walal akhiratu khairul laka minal. Udah teruskan. Jadi puncaknya di sini. Kalau ini statusnya hilang dengan kematian selesai.